Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.